ونماءٌ للإيمان وصلاحٌ وزكاءٌ للعبد بخلاف مجالس الغفلة التي لا يقوم منها الجالس إلا بنقص الإيمان ووهاء في القلب وكانت عليه حسرة وندامة. Perhatikan, ini beliau sekarang merangkup, meringkas majelis zikir secara umum. Kata beliau, dan telah terdapat dalil-dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak tentang keutamaan majelis zikir, bahwasanya majelis zikir bisa menghidupkan hati. Merasa tergugah nggak, Pak? Ketika mendengar majelis zikir bisa menghidupkan hati, merasa tergugah tidak? Tergugahnya gimana, Pak? Ya, sebagian orang mendengar majelis zikir menghidupkan hati. Lalu kenapa kalau menghidupkan hati? Apa yang saya ambil faedah? Sebagian orang menganggap keutamaan itu cuma kalau seandainya ada amalan mendatangkan rezeki, menghapuskan hutang, kemudian mempertemukan cepat jodoh. Nah, itu keutamaan. Tapi sebagian orang ketika mendengar majelis zikir menghidupkan hati, tergugah enggak? Paham maksud saya? Yang saya tuju? Ya. Karena Syekh bahasanya selalu seperti ini. Syekh ini orang yang sangat kuat. Beliau penghayatannya, pendalamannya terhadap masalah hati. Pernah suatu ketika beliau ngajar di masjid kampus, ngajar kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu punya banyak kitab. Salah satunya adalah Al-Adabul Mufrad. Jadi Imam Bukhari bukan kitabnya hanya Sahih Bukhari, bukan. Tapi ada Al-Adabul Mufrad, ada kitab At-Tarikh, itu punya Imam Bukhari. Nah, ketika itu beliau ngajar hampir 15 menit cuma isinya menangis. Isinya cuma menangis dengan tangisan yang benar-benar seperti orang terseduh-seduh. Akibat kenapa? Akibat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara hati. Seorang ketika mendengar Allah nurus samawati wal ard, Allah Subhanahu wa taala cahaya bagi langit dan bumi, Allahu khaliqu kulli syai, Allah Maha Pencipta atas segala sesuatu, yang tidak mengamalkan amalan hati akan merasa biasa. Merasa biasa, akan tetapi ketika amalan hatinya kuat, maka subhanallah, dia akan benar-benar kuat. Nah, di sini hayatun lil qulub, kata Syekh, dia adalah kehidupan untuk hati. Artinya hati akan benar-benar hidup dengan mengikuti majelis-majelis zikir. Apa keutamaan hati yang hidup? Salah satu keutamaan hati yang hidup, dia akan bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Coba perhatikan contoh hati yang mati. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir dengan perumpamaan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mati. Ya. Maka hati yang hidup adalah hati yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Di sini pentingnya hati yang hidup. Dan hati yang hidup kita akan dapatkan kapan? Ketika kita duduk di majelis ilmu. Hati kita bisa benar-benar bisa, bukan menerawang ya, bukan. Hati yang hidup artinya dia menerima nasihat, dia hatinya benar-benar mementingkan Allah Subhanahu wa taala, itu hati yang hidup. Wa namaun lil iman, dan tambahan untuk keimanan. Ini keutamaan yang kedua yang dirangkum oleh Syekh tentang keutamaan majelis zikir. Namaun lil iman. Ya. tambahan keimanan atau perkembangan tentang keimanan, wa salahun wa zakaun lil abdi, dan kesalihan, kesucian untuk hamba. Ini tiga hal yang disebutkan oleh Syekh sebagai keutamaan majlis zikir. Hati yang hidup, iman yang bertambah, kesucian dan kesalehan bagi seorang hamba. Ya, kesucian dan kesalehan bagi seorang hamba. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita rasakan sendiri. Yang dirasakan oleh Hamzalah. Apakah bapak ibu saudara-saudari juga merasakannya? Yaitu Hamzalah pernah ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ya Hamzalah, ma sya'nuka? Wahai Hamzalah, bagaimana keadaanmu hari ini? Kemudian Hamzalah langsung menjawab, nafaqah Hamzalah. Hamzalah sudah menjadi orang munafik. Kata Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah, ma taqul? Maha suci Allah, wahai Hamzalah, apa yang kamu ucapkan? Kemudian Hamzalah menceritakan, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudzakiruna bil jannati wan nar. Beliau menceritakan kepada kita tentang surga dan neraka. Ka'annahu ra'yu ain. Seakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita surga dan neraka seakan surga itu di hadapan kita. Kita bisa melihatnya langsung, saking jelasnya dan masuknya ke dalam hati cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Walakin idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jika kita keluar dari sisi Rasulullah, keluar dari majelis ilmu, ya, afasnal azwaj wadhayyi'at nasina katsiran. Kita berkumpul dengan keluarga, kemudian kita bekerja mencari penghasilan hidup, kita banyak lupanya. Ini menunjukkan bahwasanya memang majelis ilmu itu menumbuhkan hati yang selalu optimis, selalu hidup, ya. Beda dengan, kata Syekh, beda dengan majelis-majelis yang merupakan kelalaian. Orang duduk ngobrol ngalor ngidul, orang duduk dengar musik, orang duduk debat sana sini, tidak ada manfaat. Terutama di zaman sekarang, milih siapa ya, nyoblos siapa ya, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, tidak mendatangkan kecuali kekurangan iman, kemudian kotoran pada hati, kemudian kerugian dan penyesalan. Nah, sekarang kita baca para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ulama salafus saleh mereka sangat perhatian dengan majlis zikir. Perhatikan, kana Abdullah ibnu Rawahah radhiyallahu anhu ya'khudhu biyadin nafari min ashabihi. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, beliau menarik tangan kawan-kawannya. Fayaqul, lalu beliau berkata, ta'alau nu'minu sa'ah, ta'alau falnadhkurallaha wa nazdadu imanan bita'atih, la'allahu yudhakiruna bimaghfiratih. Ayo ke sini, kita duduk sama-sama sebentar aja. Ayo ke sini, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan dengan mengerjakan ketaatan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita dengan ampunannya. Ini kebiasaan ulama terdahulu. Maka saya, ya, ketika membaca cerita seperti ini, maka jangan biarkan kawan-kawan dekat kita tidak ikut merasakan lezatnya duduk bermajelis dalam majelis ilmu dan zikir. Ajak mereka, terutama orang-orang yang terdekat dengan kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Di antara bapak-bapak kan ada istri-istrinya yang belum duduk di majelis ilmu. Ajak mereka untuk berzikir. Minimal kalau tidak bisa duduk di majelis ilmu, minimal mendengarkan melalui radio. Sekarang kita mempunyai radio Gema Madinah FM, ya, 93,7 FM. Oh, Ustaz, iklan. Iya, iklan saya. Ya, iklan. Orang dagang aja iklan habis-habisan, mati-matian mereka mikirin iklan. Orang berdakwah harus iklan lebih daripada iklannya orang berdagang. Karena kita perdagangannya, ya, yang kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada sebuah perdagangan yang menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih? Berdagang, ya, berdakwah, mendengarkan kajian, mengajak orang, itu adalah termasuk perdagangan yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ajak, ya, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, ya, untuk duduk di majelis ilmu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu perkataan yang pertama. Perkataan yang kedua, kana Umair ibnu Habib Al-Khutami radhiyallahu anhu yaqul, al-imanu yazidu wa yanqus. Nah, ini penting, ini akidah. Iman bertambah dan berkurang. Ini akidah seorang muslim. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman bertambah dan berkurang. Kita tidak meyakini seperti keyakinannya orang-orang Murjiah yang mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Ya. Kalau orang mengerjakan maksiat, ya imannya segitu-gitu aja. Tidak. Kita mengatakan iman itu bertambah dan berkurang sebagaimana yang dikatakan, yang diambilkan dari hadis-hadis Rasul. Di antaranya dikatakan oleh Umair ibn Habib, kapan bertambah, kapan berkurang, wahai Umair? Idza dzakarna Allah azza wa jalla wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu. Jika kita, lihat, ya, kita ini bersama-sama berarti, ya, kita menyebut Allah Subhanahu wa taala, memujinya dengan mengucapkan subhanallah, wa sabbahna, bertasbih kepadanya dengan mengucapkan subhanallah, maka itu adalah tambahan iman. Wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsanu. Akan tetapi jika kita lalai, kita meremehkan, kita melupakan dzikir tersebut, maka pada saat itu berkurang imannya. Pada saat itu berkurang imannya. Ingin tahu iman kita bertambah, lihat lisan kita. Ya. Ingin tahu iman kita bertambah, lihat apa? Lisan kita. Lisan. Apakah kita imannya sedang bertambah? Kalau seandainya banyak lisan kita keluar dari lisan kita zikir-zikir kepada Allah, itu lagi tambah imannya. Kalau seandainya malah banyak membicarakan orang lain, itu lagi berkurang imannya. Ataupun berkata-kata yang tidak baik, itu lagi berkurang imannya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat perhatian kepada majelis-majelis zikir. Kemudian Syekh menyebutkan salah satu keutamaan majelis zikir adalah majelis zikir termasuk kebun-kebun surga yang ada di dunia. Termasuk kebun-kebun surga yang ada di dunia. Ada orang, Pak, tidak tertarik. Ngapain Ustaz masuk kebun? Saya enggak suka, saya sukanya pantai. Ya. Ngapain masuk kebun, katanya? Saya enggak suka, banyak ulat, kotor. Saya sukanya pantai, bisa mandi, bisa ini. Nah, ini harus dijelaskan. Makanya saya sering bertanya, tertarik enggak, ya, dengan keutamaan ini? Ketika saya menyebutkan tadi, keutamaan majelis zikir adalah kebun-kebun di surga. Ya, majelis zikir adalah kebun-kebun di surga. Dan kita ketahui, Bapak harus dan Ibu harus perhatikan, semua nama yang sama di dunia dengan yang ada di surga itu hanya namanya yang sama. Adapun kelezatannya, kenikmatannya, ketenteramannya sangat jauh berbeda. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ma fid dunya minal jannati illal asma." Tidak ada sesuatu yang ada di dunia dari surga kecuali nama. Namanya sama, oke. Okay. Al-Fakihah, fakihatun katsirah. Artinya buah-buahan yang banyak. Ya. Kemudian juga ada namanya asal, ada namanya madu. Bapak pernah melihat madu yang asli di dunia? Pasti senantiasa tidak semurni, tidak murni madunya. Dalam artian apa? Madunya itu pasti ada kotoran-kotorannya, ya kan? Kotoran-kotorannya. Dalam surga tidak ada. Ya, asalun musaffa. Artinya apa? Dia adalah madu yang benar-benar murni. Tidak ada sama sekali kotorannya. Coba perhatikan. Matsalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Ini dalil perkataan Abdullah bin Abbas tadi. Tidak ada di surga dari tidak ada di dunia dari surga kecuali nama. Yang ada cuma nama. Dalilnya surat Muhammad ayat 15. Matsalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada air yang di dalamnya ada sungai dari yang di dalam, saya ulangi, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak tawar. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan sungai-sungai dari susu. Coba bayangkan, sungai dari susu. Tapi susu di dunia, satu malam saja kita sudah letakkan, basi. Lam yataghayyar ta'muh. Ini susu di mana? Di surga tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan sungai-sungai dari khamr yang lezat untuk diminum. Khamr di dunia mana ada lezatnya? Ya. Ini lezat untuk diminum. Wa anhar min asalin musaffa. Dan di dalamnya ada sungai yang airnya berasal dari madu. Madunya musaffa. Lihat saja madu yang benar-benar madu, hatta yang benar-benar madu asli pasti tambah ada karatnya, ya ada karatnya madu asli itu, ada kotoran-kotorannya. Beda dengan madu yang dicampur dengan gula, dengan air, pasti sangat bersih. Nah, di surga madu beneran musaffa, ya artinya apa? Benar-benar bening, suci dari kotoran. Walahum fiha min kulli samarat wa maghfiratun min rabbim. Dan mereka mendapatkan buah-buahan yang begitu banyak. Nah, kembali ke permasalahan tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, keutamaan majlis zikir, kebun-kebun di surga. Jadi ketika mendengar, ya, ini saya belum pernah mengupas surga lagi. Kalau neraka kan Bapak sudah terbetik. Apa yang kalau Bapak bestikan kalau dalam neraka? Tempat siksa yang paling terburuk, ya, yang paling terburuk ini para ikhwas kan. Surga nanti saya akan bahas, ya. Yang jelas, ya, jangan samakan surga apa-apa yang ada di dunia dengan surganya di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang menunjukkan bahwasanya majlis-majlis zikir adalah kebun-kebun di surga, kebun-kebun surga di dunia maksud saya, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marautum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati kebun-kebun di surga, maka diamlah. Maka apa? Maka masuklah ke dalamnya, kebun-kebun di surga. Nah, di sini saya ingin menyinggung para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, memang kita dalam agama Islam dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh ulama salaf untuk mencari guru-guru yang memang pantas untuk kita belajar dengannya. Ya. Dalam perkataan yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Muhammad ibnu Sirin dan juga Abdullah bin Mubarak. Ini Muhammad ibnu Sirin seorang tabi'i. Tabi'i itu siapa? Yang melihat sahabat beriman dan mati dalam keimanan. Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Ya, kita harus mencari, memilah-milih kepada siapa kita mengambil agama kita. Jangan sembarangan. Untuk belajar tidak boleh sembarangan. Ya, untuk belajar tidak boleh kita sembarangan. Memilah harus kita pilih-pilih orang. Apalagi di sana ada ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menyatakan akan hal itu, di antaranya yaitu fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Maka untuk belajar tidak boleh dari orang yang mengajarkan kesyirikan, orang yang terkenal dengan perbuatan bid'ah, tidak diperbolehkan. Dan ingat, setiap muslim asal hukumnya selamat selama belum ada hal-hal yang meragukan dari keilmuannya. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melewati kebun-kebun surga di dunia, maka masuklah ke dalamnya. Saya beri contoh ya. Misalkan ada orang lewat Masjid Imam Syafi'i ini. Apakah dia perlu untuk bertanya dulu itu masjid kaum muslim atau bukan? Maka jawabannya, kita pada asal hukumnya kita menghukumi kaum muslim apa? Selamat. Duduk saja. Duduk. Kemudian kalau seandainya tidak baik, baru setelah itu keluar dengan cara yang baik-baik. Kalau seandainya yang diajarkan tidak baik. Ini contoh asal hukum setiap muslim itu selamat. Ya. Kecuali dia terkenal memang track record-nya buruk. Paham maksud saya? Kalau terkenal bahwasanya dia penyebar bid'ah, penyebar kesyirikan, maka pada saat itu kita tidak boleh menghadirinya. Tapi asal hukumnya setiap muslim siapapun ustadznya, asal hukumnya dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Tidak keluar dari itu. Ya, para ikhwah sekalian. Karena sebagian ada yang bertanya kepada saya, ustadz, apakah tidak boleh ngaji selain sama ustadz Ahmad Zainuddin? Siapa yang bilang? Ya, enggak ada yang bilang seperti itu. Di Banjarmasin masih banyak ulama-ulama luar biasa. Apakah tidak boleh ngaji selain kepada Ustaz Khairullah? Tidak ada. Ya. Ngaji kepada siapa saja dan dia asalkan bukan terkenal dengan dua hal, kesyirikan dengan perbuatan bid'ah. Paham ya? Ngaji kepada siapa saja, asal tidak terkenal dengan dua hal. Tidak mengajak kepada kesyirikan, tidak mengajak kepada perbuatan bid'ah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk farta'u, masuklah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa ma riyadul jannah? Para sahabat bertanya, apa itu kebun-kebun di surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, hilaqudz dzikr. Ya. Orang-orang berkumpul untuk berzikir. Orang-orang berkumpul untuk berzikir. Kemudian dalil yang lain lagi diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Abi Dunya, disebutkan oleh Syekh di sini. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau keluar lalu beliau bersabda. Maksudnya keluar rumah, beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, irta'u fi riyadil jannah." Artinya, masuklah kalian ke dalam kebun-kebun surga. Qulna, kami berkata, yaitu para sahabat, "Ya Rasulullah, wa ma riyadil jannah?" Wahai Rasulullah, apa itu kebun surga? Qala majalisuz zikr. Majlis-majlis zikir. Kemudian beliau bersabda lagi, "Udhu wa ruhu wa dhkuru, faman kana yuhibbu an yu'lima manzilatahu 'inda Allah, falyanzur kaifa manzilatullahi ta'ala 'indahu, fa inna Allah ta'ala yunzilu al-'abda minhu haitsu anzalahu min nafsihi." Subhanallah. Perhatikan baik-baik. Ulun sering ini hari-hari terakhir, dua harian ini ulun katakan, jangan engken terhadap diri sendiri. Jangan pelit terhadap diri sendiri gara-gara kita malas untuk beribadah. Di antaranya menghadiri majlis zikir. Perhatikan, kata Rasulullah SAW, silahkan kalian pergi ke majlis zikir pada waktu pagi, pada waktu sore, berzikirlah di sana. Barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan hamba di sebuah kedudukan yang mana hamba tersebut meletakkan Allah pada kedudukan tersebut. Jadi sesuai kita kegiatan kita di dunia, sesuai itu pula Allah akan meletakkan kita. Paham maksud saya, Pak? Sesemangat kita untuk menghadiri majlis-majlis zikir yang disebutkan nama-nama Allah di sana, maka sesemangat itu pula Allah akan meletakkan kita pada kedudukan di sisinya. Seberapa besar kita meletakkan Allah pada hati kita, sebesar itu pula Allah akan meletakkan kita di sisinya. Seberapa tinggi kedudukan kita, kedudukan Allah di hati kita, maka setinggi itu pula kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan engken terhadap diri sendiri, malas terhadap diri sendiri untuk beramal ibadah, padahal waktu luang untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat-ingat, bermajlis ilmu dan zikir, ya, tidak ada waktu habis. Saya tidak yakin kalau habis subuh itu ada pekerjaan kecuali orang jual nasi kuning lawan untuk ma'adonnya gitu sebelum subuh itu, ya. Kalau kita sebagai konsumen tidak ada pekerjaan yang sangat signifikan kita harus kerjakan setelah sholat subuh, nggak ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan engken terhadap diri sendiri, jangan pelit terhadap diri sendiri. Akibat kemalasan kita hadir di majlis zikir, maka sejauh itu pula kita akan dapat kedudukan di sisi Allah. Ini yang disebutkan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah untuk suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Dan ini seperti perkara husnudzan kepada Allah. Sebesar sangkaan baik kita terhadap Allah, sebesar itu pula Allah berbuat baik kepada kita. Ya, ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pelit terhadap diri sendiri. Sebesar harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, sebesar itu pula harta Anda di sisi Allah, bahkan lebih. Ya mahaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan harta riba dan yurbi. Riba itu kan diambil dari kata-kata tambahan, dan Allah menambah harta yang disedekahi. Ini para ikhwah sekalian, jangan pelit terhadap diri sendiri. Kita yang membutuhkan untuk beramal ibadah, bukan Allah yang butuh amal ibadah kita. Kalau kita bermaksiat, apakah kurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam hadis tentang istighfar, kalau seandainya ada hamba-hamba yang kalian tidak melakukan dosa, aku akan gantikan dengan orang-orang yang melakukan dosa agar beristighfar. Subhanallah, luar biasa. Jadi jangan pelit terhadap diri sendiri, apapun kebaikannya. Di antaranya hadir di majelis zikir. Sesuai dengan kedekatan kita kepada majelis zikir, sebesar itu, setinggi itu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan terhadap hadis ini, man syaa'a an yaskuna riyadhal jannati fid dunya falyastautin majalisa dzikri fa innaha riyadhul jannah. Barang siapa yang ingin duduk diam berdomisili di kebun-kebun surganya yang ada di dunia, maka hendaklah dia tetap duduk di majlis-majlis zikir. Sesungguhnya dia adalah kebun-kebun surga. Ini keutamaan majlis zikir. Keutamaan majlis zikir yang lain Majelis zikir adalah majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Majelis zikir adalah majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Dan tidaklah para malaikat menghadiri sebuah majelis kecuali hanya majelis zikir. Ini keutamaannya. Kalau tadi cuma majelis zikir yang dihadiri oleh para malaikat, kata orang muda sekarang, so what? Lalu kenapa? Kalau dihadiri oleh malaikat, mereka hadir, kita berzikir, mereka berzikir, sama aja, enggak ada bedanya. Maka jawabannya ya, untuk lebih luar biasa keutamanya, para malaikat tidak menghadiri majelis di dunia kecuali hanya majelis zikir. Semua majelis tidak dihadiri oleh malaikat kecuali majelis zikir. Makanya kalau lagi ngumpul di kelurahan ya, minimal ada zikirnya. Ada mengingatkan tentang ketakwaan, tentang bersolawat, tentang zikir kepada Allah, itu minimal. Ini para ikhwah sekalian, agar dihadiri oleh para malaikat. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitabnya Sahihain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatun fudulan yatufuna fit turqi yaltamisuna ahla dzikir." Subhanallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliaran. Mereka mengelilingi di jalan-jalan mencari majlis-majlis zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah taala tanadaw halummu ila hajatikum. Jika mereka mendapati orang-orang yang berzikir kepada Allah, maka mereka saling memanggil, ayo ke sini para malaikat, ini yang kalian cari. Qala fayahufuna bi ajnatihim ila samaid dunya. Maka kata Rasulullah SAW, ketika, nah ini keutamaannya, ini yang harus dibahas. Ketika tadi kan keutamaan majelis zikir adalah di apa? Di apa? Dihadiri oleh para malaikat. Lalu apa Ustaz kalau dihadiri oleh para malaikat, kenapa? Nah, ada jawabannya di sini. Yaitu yahuffunahum ila samaid dunya. Para malaikat akan menyelimuti mereka dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Ya. Ini keutamaan kalau majelis yang dihadiri oleh malaikat. Maka saya sering mengatakan, atau saya pernah juga mengatakan, kalau malaikat itu turun tidak gratisan. Contoh, dalam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun, dan juga ruh, yaitu Jibril alaihissalam. Itu tidak gratisan. Ada yang mereka bawa dari keutamaan-keutamaan. Sama ketika malaikat menghadiri majelis zikir tidak gratisan. Keutamaan bagi yang berzikir, fayahufunahum biajnatihim ila samaid dunya. Bala malaikat menyeliputi orang-orang berzikir tadi sampai ke langit dunia. Makanya hati tenang kalau duduk di majelis zikir. Ada orang Pak pernah cerita. Pernah dia sholat di masjid ini. Cerita kepada seorang jamaah, subhanallah, 10 tahun saya sholat tidak pernah merasakan lezatnya sholat berjamaah kecuali di masjid ini. Itu adalah petunjuk dari Allah, bukan karena imamnya, bukan. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Merasakan lezatnya khusyuknya beribadah, dan itu kan yang kita cari selama ini, yang mungkin yang hilang dari kita. Kekhusyuan yang hilang, hati yang tenang, itu hati yang hidup seperti itu, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebab kenapa? Karena malaikat menurun menyelimuti dengan sayap-sayapnya ke langit dunia. Fa yas'aluhum rabbuhum ta'ala wa huwa a'lamu bima yaqulu 'abdi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat tersebut, dan di sini Allah Rasulullah SAW menegaskan, dan Allah lebih mengetahui dari mereka. Kenapa ditegaskan seperti itu? Artinya pertanyaan tersebut bukan karena ingin tahu. Pertanyaan tersebut karena ingin dapat jawaban dari malaikat, bukan karena ingin tahu. Ya. Kan di sini disebutkan fayas'aluhum rabbuhum ta'ala. Maka Allah bertanya kepada para malaikat. Wa huwa a'lamu bihim, dan Allah lebih mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya. Lalu kenapa bertanya? Lalu kenapa Allah bertanya? Agar menunjukkan bahwasanya malaikat tersebut memang makhluk-makhluk Allah. Apa pertanyaan Allah? Ma yaqulu 'ibadi? Apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku tersebut, wahai para malaikat? Fayaqulun yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Mereka mengatakan, wahai Allah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Fayaqulu hal ra'awni. Lihat, subhanallah, indahnya majlis zikir. Wahai para malaikat, kata Allah kepada para malaikat, apakah mereka yang berzikir akan aku tadi pernah melihatku? Fayaqulun la, wallahi ma ra'auka. Tidak wahai Allah, demi Allah mereka belum pernah melihat engkau. Fayaqulu kaifa law ra'auni. Lalu para malaikat ditanya oleh Allah lagi, bagaimana kalau seandainya mereka melihatku? Fayaqulun law ra'auka kanu ashaddu laka ibadatan wa ashaddu laka tahmidan wa tamjidan wa aktsaru laka tasbihan. Kalau seandainya mereka melihat engkau ya Allah, sungguh mereka akan banyak tambah ibadah, banyak tambah mengucapkan subhanallah, la haula wala quwata illa billah, banyak akan tambah mengucapkan alhamdulillah. Fayaqul ma yas'aluni. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa yang mereka minta dariku? Kemudian yas'alunakal jannah. Ingat, pertanyaan-pertanyaan Allah ini Allah lebih mengetahui daripada malaikat. Hanya Allah ingin bertanya kepada malaikat, dan itu kehendak Allah. Bukan Allah bertanya ingin tahu, bukan karena Allah tidak tahu. Makanya Rasulullah SAW awali wa huwa a'lamu bihim. Ini penting sekali. Dan Allah lebih mengetahui dari para malaikat tentang keadaan hamba-hambanya. Ma yas'aluni. Apa yang mereka minta? Hamba-hambaku yang berzikir tadi, apa yang mereka minta? Yas'alunakal jannah. Mereka memohon kepada engkau wahai Allah surga. Fayaqulu hal ra'auha. Apakah mereka telah melihat surga? Kemudian yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'auha. Kata para malaikat, tidak wahai Allah, demi Allah mereka belum pernah melihat surga. Fa kaifa law annahum ra'auha. Kata Allah lagi, bagaimana kalau seandainya hamba-hambaku tersebut pernah melihat surga? Kemudian para malaikat menjawab, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashaddu laha talaban wa a'zamu fiha raghbatan. Kalau seandainya hamba-hamba tersebut melihat surga, niscaya mereka akan tambah semangat, akan tambah meminta, akan tambah ingin masuk ke dalam surga. Kemudian Allah bertanya lagi, famimma yata'awwazun. Lalu dari apa hamba-hambaku tersebut meminta perlindungan? Kemudian para malaikat menjawab, minan nar. Meminta perlindungan dari api neraka wahai Allah. Kemudian hal ra'auha, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka sudah melihat neraka? La wallahi ya rabbi ma ra'auha. Tidak wahai Allah, demi Allah mereka belum pernah melihatnya. Fa kaifa law ra'auha? Bagaimana kalau seandainya mereka melihat neraka wahai para malaikat? Para malaikat menjawab, law ra'auha kanu ashaddu minha firaran wa ashaddu laha makhafatan. Kalau seandainya mereka melihat neraka, melihat secaya mereka akan tambah ingin jauh dari api neraka dan lebih takut dari api neraka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lihat yang duduk di majlis zikir, fa ushidukum, aku saksikan di hadapan kalian wahai para malaikat, anni ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Bersyukur, Pak. Dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu malakun minal malaikah. Maka ada seorang malaikat berkata, fihim fulanun laisa minhum. Lihat keutamaan majelis zikir. Wahai Rasulullah, di dalam orang-orang yang duduk bermajelis tadi ada seseorang yang mereka, yang dia bukan dari orang yang berzikir, hanya duduk saja. Ya. Niatannya tidak ingin berzikir. Innama ja'ali hajah. Dia datang karena sebuah keperluan. Mungkin karena ingin ketemu dengan si fulan, akhirnya terpaksa dia duduk di majelis zikir karena si fulannya ikut ngaji. Setelah ngaji nanti baru ketemuan. Akhirnya dia duduk hanya karena sebuah keperluan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul julasa la yushqa bihim jalisuhum. Mereka adalah teman-teman duduk yang tidak menyengsarakan teman duduk lainnya. Artinya, orang-orang yang duduk bersama dengan majelis zikir, mereka tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Mereka tidak akan pernah mendapatkan kesengsaraan dengan majelis zikir tersebut. Meskipun duduknya hanya sekedar ingin duduk karena ada sebuah keperluan, bukan ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang begitu panjang yang sangat luar biasa dari keutamaan majelis zikir. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan majelis zikir yang lain yaitu majelis zikir mengamankan seorang hamba dari kesulitan dan penyesalan pada hari kiamat. Majelis zikir mengamankan seorang hamba dari kesulitan dan penyesalan pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, keutamaannya apa sih ini, Ustaz? Di hari kiamat itu kita sering mendapati nantinya ya kesulitan-kesulitan. Mendapati rasa takut. Dan dengan menghadiri majelis zikir, rasa takut di hari kiamat, kesulitan hari kiamat akan digantikan dengan rasa aman. Ya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi ta'ala tirah." Barang siapa yang duduk dia tidak menyebut nama Allah di dalamnya, maka dia akan mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali duduk minimal ucapkan zikir kepada Allah, bismillah ataupun la ilaha illallah ataupun subhanallah, minimal satu kali duduk. Karena disebutkan di sini man qa'ada maq'adan, barang siapa yang duduk ya dia tidak menyebut Allah di dalamnya, maka Allah akan memberikan atasnya tirah, yaitu tirah ini adalah kesusahan, penyesalan. Wa man ittaja'a muttaji'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tirah. Barang siapa yang tidur, yang dia tidak menyebut nama Allah pada tidurnya, maka dia akan mendapatkan kesusahan, kesulitan, kerugian ataupun kekurangan. Maka berzikirlah kepada Allah, maka dengan zikir tersebut seseorang akan diamankan dari susahnya di akhirat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keutamaan yang disebutkan oleh para ulama tentang majlis zikir, keutamaannya adalah majlis zikir adalah majlis yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Karena di dalamnya Allah membanggakan orang-orang yang berzikir di hadapan para malaikatnya. Ini keutamaan yang selanjutnya. Majlis zikir, majlis yang paling tinggi, mulia di sisi Allah, karena di dalam majlis zikir Allah membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya. Tertarik gak, Pak? Dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Tentunya tertarik. Kenapa demikian? karena kita makhluk yang banyak dosa, sedangkan malaikat yang mereka itu tidak pernah melakukan dosa, perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Tetapi gara-gara kita duduk di majelis zikir, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kharaja Muawiyah tufi ala halqatin fil masjid. Muawiyah pernah melewati sebuah majlis di dalam masjid. Faqala ma ajlasakum? Lalu Muawiyah bertanya, apa yang menyebabkan kalian duduk bersama-sama di sini? Qalu jalasna nadzkurullah. Kami duduk-duduk di sini untuk berzikir kepada Allah. Kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, Allahumma ajlasakum illa dha. Apakah benar hanya karena Allah kalian duduk di sini? Tidak ada yang menyebabkan kalian duduk-duduk kecuali hanya berzikir kepada Allah. Kemudian qalu wallahi ma ajlasana illa dha. Demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kami duduk-duduk di masjid ini kecuali zikir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullaha ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina qala Allahumma ajlasakum illa dha qalu wallahi ma ajlasana illa dha qala ama inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum walakinahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaika. Kata Muawiyah pada waktu itu sebagai raja pemimpin kaum muslim, melihat orang-orang berkumpul, ini kan perlu dicurigai, apa yang kalian bicarakan di masjid ini, kok duduk-duduk? Kata yang duduk-duduk, tidaklah kami duduk-duduk kecuali karena berzikir kepada Allah. Kemudian Muawiyah menekankan lagi, apakah benar kalian karena Allah berduduk-duduk di sini hanya ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang tersebut mengatakan, demi Allah kami tidak duduk-duduk kecuali hanya karena ingin berzikir kepada Allah. Kemudian baru beliau menyebutkan hadis Rasul. Ternyata pertanyaannya sama yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati masjid, kemudian melihat sahabat-sahabatnya duduk. Apa yang menyebabkan kalian duduk-duduk di masjid ini? Kemudian kata para sahabatnya, kami duduk di masjid ini menyebut nama Allah, memujinya atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kami untuk memeluk agama Islam. Kemudian kata Rasulullah SAW, apakah benar karena Allah kalian duduk ini? Jadi pertanyaannya sama, diulangi oleh Muawiyah. Kemudian benar kata para sahabat, demi Allah kami tidak duduk kecuali hanya untuk itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku tidak menuduh kalian apa-apa. Sama perkataan dengan Muawiyah tadi. Akan tetapi Jibril tadi mendatangiku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian yang duduk-duduk di masjid di hadapan para malaikatnya. Duduk-duduk di majlis Allah, di majlis zikir, menyebut nama Allah di hadapan para malaikatnya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Siapa si fulan? Siapa kita sampai dibanggakan oleh Allah, yang membanggakan Allah dan di hadapan para malaikat? Karena bermajlis zikir yang utama, amalan utamalah, makanya Allah akhirnya membanggakan orang-orang yang bermajlis zikir di hadapan para malaikatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. Setiap pagi kita duduk-duduk di majlis zikir untuk menuntut ilmu syar'i. Dan saya katakan, mungkin sebagian bapak-bapak dan ibu-ibu yang biasa membaca zikir pagi dan zikir sore merasa terganggu dengan jadwal kajian pagi. Betul ya? Maka saya katakan, ambil perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. laisa syai'un afdala ba'dal fariidhati min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengerjakan hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu. Ya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, menuntut ilmu lebih utama daripada mengerjakan amalan-amalan sunnah lainnya. Menuntut ilmu bisa mengalahkan orang-orang yang bertahajud semalaman suntuk. Kenapa demikian? Rasulullah SAW bersabda, fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari ala sa'il kawakib. Keutamaan orang yang berilmu sebagaimana dibandingkan orang yang berahli ibadah, sebagaimana orang yang sebagaimana bulan dibandingkan dengan bintang. Jadi para ikhwah sekalian, bapak ibu saudara saudari, bapak ibu bisa berzikir setelah bermajlis ilmu ini. Wallahu alam. Laisa syai'un afdala ba'dal fariidhati min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengerjakan hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu. Demikian. Ada cerita menarik Pak tentang Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Mudah-mudahan saya tidak salah ceritanya. Imam Syafi'i pernah bermalam di rumahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad mempunyai anak perempuan. Anak perempuan Imam Ahmad tidak tahu bahwasanya itu adalah seorang Imam Syafi'i yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli fikih. Beliau hanya mengetahui akan datang seorang yang ahli ilmu dari kawan-kawan bapak. Disediakanlah, biasanya kalau dulu karena tidak ada keran, disediakan di depan kamar itu air wudu. Air untuk berwudu. Kemudian pada waktu malam Imam Syafi'i makannya luar biasa heboh. Makannya gancang. Sang anak perempuan, kok orang berilmu makannya gancang? Katanya ahli zuhud, ahli ibadah. Kemudian dilihat, kok tempat wudunya sampai subuh tidak bergerak. Artinya airnya tidak berkurang. Kan kelihatan kalau orang bangun malam untuk berwudu, kelihatan. Katanya orang ahli ibadah, ahli ilmu, kok gak bangun malam? Ternyata, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Saya makan banyak karena saya tahu, di rumah Imam Ahmad tidaklah memasukkan harta, kecuali harta yang halal. Makanya saya mau makan dari harta yang halal yang banyak. Untuk persiapan di luar sana, saya tidak masih belum mengetahui, belum yakin makanan di luar sana dihasilkan dari harta yang halal atau harta yang haram. Lihat fikihnya beliau. Imam Syafi'i ini, saya pribadi, yang menganggap imam yang paling cerdas dan paling sesuai dengan sunnah Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya siapa saja yang mengaku bermadzhab Syafi'i, kalau dia benar-benar mengamalkan mazhab Syafi'i, dia tidak akan jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang cuma klaim mazhab Syafi'i, tapi kadang-kadang cuma pengakuan saja. Kemudian yang kedua, air wudunya kenapa kok tidak dipakai? Berarti enggak sholat malam dong. Padahal da'bus salihin qiyamuhu bil lail. Kebiasaan orang-orang saleh adalah bangun malam. Maka apa yang terjadi? Kata Imam Syafi'i, ada satu permasalahan fikih yang aku belum bisa selesaikan kecuali menjelang subuh. Dari mulai isya, beliau pikirkan permasalahan itu sampai menjelang subuh. Artinya, beliau menuntut ilmu, memecahkan sebuah permasalahan. Sampai-sampai beliau tersibukkan dari bangun malam. Karena memang dari isya sampai subuh tidak tidur-tidur. Artinya masih dalam keadaan apa? dalam keadaan berwudu. Ini yang saya katakan tadi. Beliau akhirnya mengatakan, laisa syai'un afdhala ba'dal fariidhati min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengerjakan hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu. Tetapi kalau ada yang bertanya lagi, ini sering pertanyaan ditanyakan oleh kepada Syekh Abdul Muhsin. Syekh, kalau malam mana yang lebih utama? Nuntut ilmu kah? Bangun malam kah? Ini pertanyaan sebenarnya ada di baliknya sesuatu. Kenapa? Pertanyaannya ini antara dua orang. Orang malas bangun malam sehingga nyari-nyari apa? Nyari-nyari celah. Ya. Maka Syekh menjawabnya, ya, yang jadi permasalahan adalah berkah waktu kita. Semuanya kita bisa gunakan. Entah menuntut ilmu dan juga bangun sholat malam. Bisa kita lakukan dua-duanya. Ini para ikhwaskan. Dan sering pertanyaan-pertanyaan mencari celah itu sering. Ya, contoh dalam bulan Ramadan. Ini sedikit melenceng. Pertanyaan-pertanyaan mencari celah diantaranya, mana yang lebih utama Ustaz? Bulan Ramadan memang bulan Al-Quran Ustaz, kami tahu. Tapi mana yang lebih utama? Baca Quran sebanyak-banyaknya atau baca Quran sedikit saja, satu ayat per hari, nanti kita baca tafsirnya. Ini celah saudara. Tahu celahnya untuk apa? Malas baca Quran. Ya, malas baca Quran. Sebenarnya bisa dia gabungkan dua-duanya. Ya. Nanti kalau seandainya dekat-dekat apa namanya? Dekat-dekat bulan Ramadan, saya ingin memotivasi bapak-bapak untuk dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan, dan ini Ramadan pertama saya setelah 13-an tahun tidak Ramadan di Indonesia. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa Ramadan bersama di sini. Nah, para ikhwan yang dirahmati. Jadi banyak orang-orang kadang mencari celah. Contoh yang lain, mencari celah yang lain. Mana yang lebih baik Ustaz? Tidak pakai jilbab, tapi dia jujur, akhlaknya baik, ya. Sholatnya tepat pada waktu. Dan dibandingkan jilbabnya besar, apalagi pakai cadar, tapi kalau ngutang gak bayar. Maka jawabannya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah, karena baru-baru ini saya dicurhati orang, ya, bahwasanya utang gak bayar dan itu sering terjadi. Maka hati-hati, jauhi perkara tersebut. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu sebenarnya celah saja untuk tidak pakai jilbab. Yang benar adalah tidak mengambil dua pilihan tersebut, karena dua pilihan itu keliru semuanya. Yang benar adalah berakhlak yang baik, kemudian termasuk akhlak yang baik adalah menutup aurat, dan termasuk akhlak yang baik adalah menepati janji, menepati sesuai dengan kesepakatan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca tadi. Apa yang baik itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Dan saya katakan, jangan bosan-bosan untuk hadir di majlis ilmu, karena bagaimanapun majlis tersebut mendatangkan keutamaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tukang untuk tadi Ustaz, sama pundut nasi, bagaimana dengan jikirnya Ustaz? Apa yang bisa enggak dia ngadon goreng itu sambil jikir pagi petang? Sebenarnya sama dengan orang yang bekerja ba'da asar, akhirnya dia bisa enggak dia bekerja sambil jikir pagi petang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya berzikir itu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir itu perlu konsentrasi, bukan sekedar ucapan lisan. Zikir yang menancap dalam hati adalah zikir yang dia diucapkan dengan lisan dan dimaknai dengan hati dan diamalkan dengan anggota tubuh, konsekuensi-konsekuensinya. Itu berzikir yang bermanfaat, yang artinya benar-benar menancap ke dalam hati, menambah kepada keimanan. Karena begini ya akhi, bahwasanya Allah berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi." Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 4 tidak menjadikan untuk seseorang dua hati dalam rongga tubuhnya. Tidak mungkin. Ya. Misalkan ada orang dia sambil ngulek sambal dengerin kajian misalkan. Bagus itu. Ya. Akan tetapi tidak maksimal. Ya, bukan saya katakan tidak boleh, tetapi tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Silakan dia berzikir sambil buat adon, misalkan antum misalkan mijet sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, tidak mengapa. Tidak mengapa, tetapi perhatikan Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 4, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi." Allah tidak menjadikan untuk seseorang dua hati dalam rongga tubuhnya, itu tidak mungkin. Artinya tidak mungkin dua perhatian. Yang satu melihat, yang satu mendengar, tidak mungkin. Ya. Yang satu berbicara, yang satu mendengarkan yang lain, itu tidak mungkin. Ini para ikhwas kan. Contoh lagi, ada orang, "Ustaz, bagaimana agar hubungan kita, hubungan intim kita islami?" Jadi pas lagi hubungan intim dia nyalain murotal. Hubungan intim islami katanya. Ini tidak mungkin ya. Dan ini nanti berpengaruh kepada firman Allah, "Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika kalian dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkan. Ya. Nah, kalau seandainya sudah menyetel murotal, sudah dengerin aja, enggak ada hubungan intim kalau begitu. Perai malam ini. Ya. Antara dua, imma berhubungan intim ataupun mendengarkan murotal. Artinya pilih antara dua, jangan dua-duanya diambil. Ya, begitu. Paham ya? Jadi tetapi tidak mengapa. Orang berzikir ketika dia melakukan pekerjaannya, misalkan lagi nyetir, dia berzikir kepada Allah, tidak mengapa. Tidak terlarang. Akan tetapi, zikir yang sangat utama, zikir yang diucapkan dengan lisan, hadir dengan hati, dan diamalkan konsekuensinya dengan anggota tubuh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, ada satu hadis. Bila engkau lewat taman surga atau taman-taman kebun-kebun surga atau taman-taman surga, singgahlah kata Rasulullah, kemudian makanlah. Yang ingin ditanyakan itu apa yang dimakan di taman-taman atau di kebun surga tadi? Itu hadis dari riwayat Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tambahan, betul ini tambahan di dalamnya ada riwayat yang seperti itu. Maksudnya adalah kita harus mengambil pahala di dalamnya untuk berzikir, zikir di dalamnya. Cuma ingat ya, perhatikan. Jazakallahu khair, Pak. Terima kasih atas tambahannya. Cuma perhatikan di sini, majelis zikir yang dimaksud bukan berzikir berjamaah. Tetapi berjamaah untuk berzikir. Bedakan dua hal itu. Ya. Majelis zikir yang dimaksud bukan berzikir secara berjamaah, bersama-sama dipimpin oleh satu orang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bukan gitu ya yang saya maksud, bukan. Dan Bapak kalau seandainya mengulangi apa yang saya sebutkan tadi bersama-sama, itu memang akan merinding dan itu kebiasaan manusiawi. Ya, bersama-sama dalam satu ruangan merinding dia. Bahkan tidak sedikit yang menangis, itu manusiawi. Tapi bukan itu ukurannya. Apakah ukurannya sesuai dengan sunnah Rasul atau tidak? Jadi majelis zikir yang dimaksud, yang kita maksud dari tadi adalah bukan majelis zikir yang berzikir berjamaah, tetapi bersama-sama berzikir. Duduk sama-sama masing-masing untuk berzikir. Bahkan di sana ada keterangan ulama salaf, nanti saya bacakan minggu depan, bahwasanya majlis zikir yang dimaksud adalah majlis al-halal wal-haram. Majlis yang disebutkan di dalamnya tentang hukum-hukum Allah halal dan haram. Ini yang mengingatkan tentang keutamaan bermajlis zikir, karena di dalamnya terdapat ilmu, bukan hanya sekedar zikir sebagai sebuah manifestasi ibadah, bukan. Tetapi disebutkan ilmu di sana. Sehingga orang keluar dari majelis zikir tersebut, dia pintar. Dia berilmu, dia mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibedakan antara itu ya. Yang keliru, yang belum sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berzikir berjamaah. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ustaz, setiap selesai salam pada saat setelah sholat, kita kan pada saat salat wajib itu kan istighfar 3 kali. Apakah ada disunahkan juga atau disuruh kita pada saat sholat sunnah beristighfar? Dalilnya umum, hadis riwayat Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara 3. Rasul sallallahu alaihi wasallam jika beliau telah selesai salat, lihat kata-kata salat di sini umum. Tidak ada disebutkan salat fardhu kah, salat sunnah kah, salat jenazah kah, bukan salat jenazah, tidak ada. Maka beristighfarlah setelah salat. Jangan dibatasi selama belum ada batas. Demikian. Wallahu a'lam. Yang saya ketahui belum ada batasnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Media untuk majelis zikir sendiri itu misalnya kan sekarang sudah berkembang Ustaz. Misalnya lewat streaming segala macam lah. Apakah orang yang mendengarkan misalnya ceramah atau orang berzikir tapi melalui streaming tersebut dianggap ikut dalam masjid zikir tersebut juga Ustaz? Untuk penyebutan hadis-hadis yang di dalamnya ada masjid tidak masuk. Seperti misalkan hadis riwayat Muslim, majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah. Nah, paham ya pertanyaan beliau ya, Pak? Jadi kalau kita dengarkan lewat radio sekarang, ini kan banyak di luar yang dengarkan radio Gama Madinah 93,7 FM. Ya. Kalau seandainya itu disebutkan tentang hadis bermajlis di masjid, maka tidak masuk karena harus menghadiri. Harus menghadiri majlis tersebut di masjid tersebut. Tetapi kalau dinamakan dia sebagai penuntut ilmu, masuk ke dalamnya. Ya, masuk ke dalamnya. Karena bagaimanapun dia menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu banyak caranya di zaman sekarang. Nah, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Agar dimudahkan menuntut ilmu. Dan dengan beginilah akhirnya kesunahan-kesunahan yang hampir mati dihidupkan kembali. Ya, kita mengetahui dari masyarakat-masyarakat umum akhirnya mengetahui sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa banyak orang nelpon bahwasanya baru mengenal sunnah, baru mengenal dakwah 5 bulanan ini, 6 bulanan ini, menunjukkan bahwasanya subhanallah, orang-orang tertarik dengan media-media sosial sekarang yang biasa dia lihat, televisi kah, radio kah, dan itu masuk ke dalam menuntut ilmu dan semoga masuk ke dalam majelis zikir yang mana dia di dalamnya menuntut ilmu. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, idza marattum bi riyadil jannah, jika kalian melewati taman-taman surga, kebun-kebun di surga, maka farta'u, masuklah di sana. Tambahan dari beliau tadi, makanlah di sana. Ya, ini para ikhwas, mudah-mudahan masuk ke dalamnya. Asalkan tentunya tadi harus benar-benar fokus, dan itulah bedanya majlis bermajlis yang langsung duduk di masjid, di majlis zikir, dengan yang mendengarkan via media-media tadi. Karena Imam Ahmad itu punya murid kalau lagi hadir 500 ribu orang. Ya. 5 ribu ya, Afwan. 5 ribu orang. Kalau seandainya dulu tidak ada mikrofon kan. Jadi caranya imla, mendikte. Imam Ahmad berkata, nanti didikte ke belakang. Imam Ahmad berkata terus seperti itu. Ya. Sebagian yang hadir dari 5 ribu tersebut tidak mengambil ilmunya, cuma mengambil adabnya saja. Ini salah satu yang tidak didapat di majelis ilmu yang mendengarkan lewat media, baik itu radio, ya, tidak dapat adabnya, adab bagaimana seorang duduk, bagaimana seorang menjawab pertanyaan, bagaimana seorang alim menjawab permasalahan dan semisalnya. Saya sampai sekarang masih ingat bagaimana Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizhahullah taala, beliau kapan beliau tertawa, bagaimana bentuk gigi beliau tertawa, bagaimana apa yang beliau pegang kalau beliau lagi ngajar menjelaskan. Kan beliau biasa megang, kalau orang Arab itu biasa ada namanya mishlah. Jubah seperti ini kan ada hitamnya lagi. Itu namanya mishlah dalam bahasa Arab. Ada biasa tali-tali beliau pegang-pegang itu kalau masih ingat. Kapan beliau tertawa? Salah satu di antara ketawa beliau adalah ketika beliau ditanya, dan pertanyaan dari murid beliau orang Indonesia. Yang jelas bukan saya ya. Bertanya tentang, "Syekh, di negara kami di Indonesia, apa hukumnya kalau seandainya nama Abdurrahman dipanggil Aman?" Ini dalam hati lu ini banjar banget orang bertanya nih. Abdurrahman dipanggil Aman, apa hukumnya? Kata Syekh, beliau tersenyum. Abdurrahman, semua waktu itu geger kan, geger orang bertanya. Syekh waktu itu mengatakan bahwasanya orang yang bernama Abdurrahman dipanggil Abdurrahman, jangan dipotong-potong, dan tidak ada nama, dan tidak ada arti yang bagus nantinya. Abdurrahman ya Abdurrahman dipanggil. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terasa sekali orang yang benar-benar duduk di majelis ilmu yang langsung dia bermajelis dengan orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.